bisa mendapatkan keutamaan yang diberitakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang sahih, bahwa satu kaum yang berkumpul di salah satu masjid dari masjid-masjid Allah dalam rangka zikrullah, mengingat Allah Ta'ala, membaca atau mendengarkan ayat-ayat Allah Ta'ala, hadith-hadith Nabi alaihi salatu wassalam, nazalat alaihim as-sakinah, turun kepada mereka ketenangan, hati-hati mereka tenang. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub, ingatlah dengan mengingat Allah hati-hati itu menjadi tenang, turun ketenangan. Kita merasakan ketenangan batin, itu nikmat yang luar biasa. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, mereka diliputi oleh rahmat Allah. Yang ketiga, haffathumul malaikah, mereka dikitari oleh malaikat. Di antara malaikat-malaikat Allah, ada malaikat-malaikat yang ditugasi oleh Allah untuk berkeliling di muka bumi mencari majelis-majelis zikir dan mengitari mereka. Yang keempat, wa dzakarahumullahu fi man indah, Allah menyebut-nyebut mereka, memuji-muji mereka di kalangan malaikat yang ada di sisinya, yang dekat posisinya dengan Allah Ta'ala, yang ada di atas arasy, yakni para malaikat yang ada di atas, yang ada di langit, yang dekat posisinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menyebut-nyebut mereka, memuji-muji mereka di kalangan malaikatnya. Keutamaan yang tentunya dengan majelis semisal ini kita senantiasa berharap selalu untuk masuk dalam hadis itu dan mendapatkan keutamaan-keutamaan itu. Ini adalah salah satu ibadah yang mulia. Majelis dalam rangka untuk mencari ilmu syariat, at-tafaqquh fid-din, memahami syariat Allah Ta'ala. Karena kita semua punya kewajiban untuk menuntut ilmu, tanpa kecuali. Talabul ilm fariidhatun ala kulli muslim. Mempelajari ilmu syariat, menuntut ilmu syariat, wajib hukumnya bagi setiap muslim. Ada yang fardu kifayah dan ada yang fardu ain, wajib atas setiap hamba Allah dan tidak bisa diwakili oleh yang lainnya. Mempelajari akidah, mempelajari hukum-hukum ibadah yang setiap hamba mukallaf untuk mengerjakannya tanpa bisa diwakili oleh yang lainnya. Sholat dan semisalnya, dan yang terkait dengannya. Jadi ini bagian dari aktivitas kita dalam rangka untuk melaksanakan kewajiban kita. Barakallahu fikum. Berarti ini adalah ibadah yang membutuhkan keikhlasan. Setiap ibadah apapun, yani amalan yang dicintai oleh Allah Ta'ala, yang diridhai oleh Allah Ta'ala, tentunya harus didasari oleh niat yang benar, ikhlas, dalam rangka untuk mencari wajah Allah Ta'ala, untuk mencari pahala akhirat, ingin masuk dalam jannah Allah Ta'ala agar dilindungi dari neraka Allah Ta'ala, dapat ridha Allah Ta'ala, selamat dari murka Allah Ta'ala. Dan ibadah itu dijalankan sesuai dengan tuntunan ajaran sunnah syariat Nabi alaihi salatu wassalam, sehingga bernilai sebagai amal soleh yang diterima oleh Allah Ta'ala dan disyukuri oleh Allah Ta'ala, dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pahala yang lebih baik daripada amalan itu. Di samping itu, kita teringat dengan ucapan Al-Imam Ahmad rahimahullah, Imamus Sunnah, ketika mengatakan talabul ilmi la ya'diluhu syai', belajar mempelajari syariat, menuntut ilmu syariat, satu amalan yang tidak ada bandingannya. Yang tidak ada bandingannya. Ditanyakan kepada beliau, kaifa dzalika ya imam, bagaimana itu hai imam? Bagaimana bisa seseorang masuk dalam kategori itu? Kategori mencari ilmu, datang ke majelis ilmu, yang dengan itu dia telah melakukan satu amalan yang luar biasa, yang tidak ada bandingannya dibandingkan amalan yang lain. Kata Imam Ahmad, yuridu bidhalika ayyarfa'al jahla an nafsihi. Dia berniat dengan itu untuk mengikis, untuk mengangkat kebodohan, kejahilan dari dirinya. Dan jika dia berhasil tentunya menyempurnakan dirinya dengan ilmu yang nafi', ilmu yang bermanfaat, yang dengannya dia menyempurnakan iman dan amal solehnya, kadzalika yarfa' al-jahl an ghairih. Dia yas'a, berjuang, berdakwah, mendidik, menterbiah, menasehati orang lain, mengajari orang lain untuk mengangkat kejahilan itu dari diri orang lain. Dengan itu, jadi hendaknya kita datang ke majelis, kita niatkan datang untuk mendapatkan ilmu yang bisa menghilangkan kebodohan-kebodohan kita, kejahilan-kejahilan kita. Kita datang dalam rangka untuk mendapatkan ilmu yang akan kita amalkan. Bukan sekadar datang untuk mendengar ilmu yang lewat begitu saja. Ya. Masuk di telinga kiri, keluar di telinga kanan. Ataukah dihafalkan ataupun dicatat, tapi tidak membuahkan amal. Kata sebagian ulama salaf, man ja'a ila majlisil ilm yuridul amala yanfa'uhu qalilul ilm. Wa man ja'a ila majlisil ilm la yuridul amal la yanfa'uhu kathirul ilm. Barang siapa datang ke majelis ilm, niatnya adalah ingin beramal dengan ilmu yang dia dapatkan di majelis itu, maka ilmu yang sedikit yang berhasil dia hafalkan, yang berhasil dia fahami dari majelis ilmu itu bermanfaat baginya. Yang sedikit yang bisa dia fahami, yang bisa dia hafalkan atau dia catat yang dia bisa fahami, bermanfaat baginya ketika diamalkan. Sebaliknya, ilmu yang banyak yang dia dapatkan tetapi dia tidak amalkan, tidak bermanfaat baginya. Kata Fudail bin Iyad rahimahullah, la yazalul alimu jahilan bi'ilmihi hatta ya'mala bihi fa'idha amila bihi sara aliman. La yazalul alimu jahilan bi'ilmihi. Senantiasa keadaan seseorang yang punya ilmu, hakikatnya dia itu jahil, bodoh dengan ilmunya yang dia miliki. Sampai dia mengamalkan ilmu itu. Sampai dia mengamalkan ilmu yang dia ketahui. Selama dia tidak mengamalkan ilmu yang diketahui, itu kategorinya masih jahil. Meskipun dia miliki ilmu itu, tapi ketika dia belum mengamalkannya, itu berarti dia belum mengilmuinya secara hakiki. Karena tidak bermanfaat. Sampai dia mengamalkannya. Ketika dia mengamalkan ilmunya, menjadilah dia orang yang kategorinya alim, memiliki ilmu ketika ilmu itu diamalkan. Nah, itu kan di antara doa Nabi kita alaihi salatu wassalam, memohon kepada Allah Ta'ala ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiba. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, ya Allah aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Wa amalan mutaqabbala, amalan yang diterima. Amalan diterima dengan dasar keikhlasan, niatnya ikhlas dan beramal dan berdasarkan ilmu sesuai dengan tuntunan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan rezeki yang halal, yang suci, yang dihasilkan dengan cara yang halal. Nah. Ilmu pemahaman, memahami syariat Allah Ta'ala, syariat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, syariat Islam ini adalah kunci kebaikan, kunci kebaikan dunia akhirat. Ini telah diberitakan oleh Nabi Alaihi Salatu Wasallam, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din, pada hadith Muawiyah radhiyallahu ta'ala an, muttafaqun alaih. Barang siapa yang Allah inginkan baginya kebaikan, niscaya Allah Ta'ala jadikan dia faham agama, faham syariat. Jadi, kata ulama, semakin tinggi ilmu seseorang, ilmu dengan makna tentunya yang sudah dijelaskan sebelumnya, ilmu yang bermanfaat ya, ilmu yang diamalkan, berarti semakin besar pula kebaikan baginya yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jika kita ingin dapat kebaikan yang besar, hendaknya kita bersemangat dalam mencari ilmu, bersungguh-sungguh, serius. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jiz. Semangatlah engkau, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semangat, perhatian, serius, sungguh-sungguh mengejar apa yang bermanfaat. Kita bersemangat, punya perhatian yang besar, bersungguh-sungguh, serius untuk belajar ilmu syariah. Dan kebaikan-kebaikan yang lainnya tentu yang bermanfaat. Dan hal-hal yang lain yang bermanfaat bagi kita. Namun kita sedang membahas kunci kebaikan ini. Mohon pertolongan kepada Allah Ta'ala. Mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Agar dimudahkan. Agar bisa melewati segala macam rintangan, ujian, untuk bisa berhasil meraihnya. Dan jangan merasa lemah. Jangan sekali-kali ada yang merasa lemah, merasa tidak bisa, merasa tidak mampu, kemudian patah semangat, putus asa. Itulah yang diinginkan oleh syaitan, untuk menghalangi dia dari kebaikan itu. Jangan. Istain billah, mohon pertolongan kepada Allah Ta'ala. Tetap dijaga semangatnya, dipacu semangatnya. Ini jalan yang kita yakini akan mengantarkan kita ke surga Allah, jannah Allah Ta'ala. Tidak bisa tidak. Harus kita tempuh. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman salaka Allahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh satu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah bukakan jalan baginya menuju jannah. Allah mudahkan baginya jalan menuju jannah. Jannah Allah hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa, hanya untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Dan itu semua kuncinya, dasarnya adalah ilm. Dasar keimanan adalah ilm. Dasar amalan adalah ilm. Sehingga ketika seseorang menempuh suatu jalan untuk belajar ilmu syariat, berarti dia telah menempuh suatu jalan yang merupakan faktor sebab untuk bisa masuk dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan baginya jalan menuju jannah. Luruskan niat, benahi niat, ikhlaskan niat, belajar, karena kita menyadari diri-diri kita penuh dengan kejahilan, kebodohan yang butuh kita angkat. Ya. Dengan terus belajar. Untuk menyempurnakan keimanan kita, amal soleh kita. Barakallahu fikum. Yang berarti kita datang ke majelis ilm untuk, dengan niat untuk beramal dengan ilmu yang kita dapatkan. Ingat bahwa kita semua selaku hamba Allah Subhanahu wa taala dibebani oleh Allah taala untuk menjalankan amanah. Kita ya punya kewajiban menjalankan amanah, yaitu menaati syariat Allah taala, menjalankan syariat Allah taala. Allah taala berfirman, "Inna aradnal amanata ala samawati wal ardi wal jibali." Sesungguhnya kami telah menawarkan amanah itu, yaitu beramal dengan syariat, kepada langit-langit, tujuh lapis langit, tujuh lapis bumi, gunung-gunung. Fa'abayna ayyahmilnaha. Tujuh lapis langit itu, bumi dan gunung-gunung itu menolak untuk memikulnya. Penolakan itu bukan karena menyombongkan diri, bukan karena membangkang kepada Allah Ta'ala, bukan. Tetapi karena mereka prihatin dengan diri-diri mereka, mereka khawatir, mereka takut tidak mampu menunaikannya. Yang akibatnya justru akan menimpa mereka. Sehingga mereka menolaknya. Wa asfaqna minha. Mereka merasa berat untuk memikulnya. Khawatir atas diri mereka. Akibat dari menerima amanah itu, kemudian tidak menjalankannya, menunaikannya. Wa hamalaha al-insan. Dan ternyata manusia yang bersedia untuk memikulnya. Innahu kana dhuluman jahula. Sesungguhnya manusia itu sifat dasarnya adalah dhuluman jahula. Dholuman artinya cenderung untuk berbuat kedholiman. dalam keadaan sadar, mengetahui ilmunya. Itu kedzaliman, tapi karena jiwanya, ruhnya yang amaratun bisu, yang selalu mengajak dia untuk melakukan kejelekan, karena dorongan hawa nafsunya, karena bisikan korinnya, setan pendampingnya, sehingga dia melakukan kedzaliman itu. Jahula, melakukan kesalahan, perbuatan jahil, yakni perbuatan salah, perbuatan maksiat dalam keadaan karena akibat dari kebodohan dia. Melakukan perbuatan salah karena kebodohannya, karena tidak punya ilmu. Nah, harus ada perjuangan, mujahadatun nafs, mujahadah, jihad batin. Al-mujahidu man jahada nafsah, kata Nabi SAW. Al-mujahidu man jahada nafsah, seorang mujahid yang berjihad, pejuang yang berjihad, sesungguhnya adalah yang berjihad, berjuang untuk membenahi jiwanya. Harus berjuang. Hanya dengan keimanan, membenahi jiwa, amaratun bisu, dibenahi dengan terus mengasah keimanan, terus meningkatkan, menyempurnakan keimanan, sehingga bisa sampai ke sifat jiwa yang mutmainnah, yang tenang, yang selalu di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menundukkan hawa nafsu, melawan godaan korin setan yang selalu membisik kepada kejelekan itu dengan kekuatan iman, sehingga menghindari kedzaliman-kedzaliman. Menghindari kedzaliman-kedzaliman. Mulai dari kedzaliman yang terbesar terkait dengan hak Allah Ta'ala. Mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah. Menjauhi tagut, menjauhi segala macam bentuk kekufuran, kesyirikan yang besar yang membatalkan keislaman, yang merupakan kemurtadan, sampai kedzaliman-kedzaliman, begitu pula kedzaliman-kedzaliman yang tingkatannya lebih rendah dari itu, sifatnya kefasikan, dosa besar, tapi tidak sampai pada tingkatan kemurtadan, tidak sampai pada pembatal keislaman, maupun yang sifatnya maksiat yang kecil. Dengan terus menguatkan keimanan, menyempurnakan keimanan dengan ilmu yang diamalkan dari satu ibadah ke ibadah yang lain, dari satu ketaatan-ketaatan yang lain. Al-iman yazidu bitta'ah. Keimanan itu senantiasa bertambah kuat, menguat, semakin sempurna dengan ketaatan-ketaatan. Agar keluar dari sifat dasar manusia ini tadi, yang membinasakan ini, dhuluh. Dengan terus belajar, dan beramal dengan ilmu yang didapatkan, agar tidak terjerumus dalam kesalahan-kesalahan, perbuatan-perbuatan salah, jahil karena lantaran kebodohannya. Oleh karena itu, seseorang semakin sedikit ilmunya, semakin dangkal ilmunya, semakin bodoh dengan syariat, maka semakin banyak kesalahannya. Itu jelas. Jelas. Dia tidak mengerti, tidak mengetahui hal-hal yang salah, yang dia harus hindari, yang dia harus hati-hati darinya, karena tidak punya ilmu. Dengan ilmu itu, seseorang bisa memilah mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang jelek. Sehingga dia berhati-hati. Memilih setiap ucapan, setiap perbuatan, semuanya ditimbang dengan ilmu. Sehingga lisannya terjaga dari ketergelinciran dalam kesalahan, amal perbuatan tangannya dan yang lainnya dari anggota-anggota tubuhnya hati-hati terjaga dari ketergelinciran dalam kesalahan karena terbimbing dengan ilmu. Nah, dalam menjalankan amanah ini sudah kita dengar, langit, bumi, dan gunung-gunung saja menolaknya karena merasa berat. Artinya, ini amanah, tanggung jawab. Manusia dan jin yang memikulnya sebagai mukallaf. Yang dibebani dengan beban syariat itu. Untuk menjalankannya, untuk menaatinya. Berarti harus mempelajari syariat. Agar bisa menunaikan amanah ini. Agar selamat dari kebinasaan, dari murka Allah, dari adab Allah. Agar meraih rahmat Allah, ridha Allah, cinta Allah. Agar mendapatkan nikmat yang sempurna, nikmat yang kekal abadi dalam jannah, rezeki yang Allah sempurnakan, yang tidak bisa dibandingkan hakikatnya dengan rezeki yang diberikan di dunia. Na'imun muqim, nikmat yang kekal abadi dalam jannah, rezeki yang tidak ada habisnya. Dengan menunaikan amanah tersebut, dengan beriman dan beramal soleh, jaza'an bima kanu ya'madun, balasan dengan sebab amalan-amalan yang mereka kerjakan. Pada kelanjutan ayat itu dalam surat Al-Ahzab tentang amanah tadi, pada kelanjutannya Allah Ta'ala berfirman, يُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Dalam rangka Allah Subhanahu wa ta'ala mengadzab orang-orang munafik, berikan laki-laki dan wanita, karena mereka menyelisihi amanah itu, melanggar amanah itu. Begitu pula orang-orang musyrik dan orang musyrik dikenal laki-laki dan wanita. Dua golongan. Ini yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang munafik adalah orang-orang kafir yang menyembunyikan kekufuran mereka di dalam batin dan menampakkan seolah-olah beriman dengan melakukan amalan-amalan lahir. Tetapi itu adalah penipuan. Itu semua dasarnya adalah riya. Hanya ingin dapat pujian, sanjungan dari manusia, beramal, dianggap muslim, padahal batinnya benci Islam, benci Allah dan Rasulnya. Batinnya tidak beriman. Orang munafik. Yang juga disebutkan di sini oleh Allah Ta'ala, orang-orang musyrik. Orang musyrik adalah orang-orang kafir. Dengan bentuk kekafirannya adalah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dalam ibadah. Menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Mengangkat Tuhan-Tuhan yang batil selain Allah subhanahu wa ta'ala. Melakukan syirik akbar. Syirik dalam rububiyah, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, ataupun dalam tauhid asma sifat. Tidak menauhidkan Allah Ta'ala. Karena menyekutukan Allah Ta'ala dengan syirik akbar. Padahal setiap hamba Allah Ta'ala diwajibkan beriman, bertauhid, menauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya Rabbul Alamin, pencipta alam semesta. Yang menguasai alam semesta, yang mengatur alam semesta dengan hukum-hukumnya, baik hukum takdirnya maupun hukum syariatnya. Harus ditaati. Menauhidkan Allah Ta'ala dalam ibadah, menjadikan Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang diibadah, yang disembah. Mengikhlaskan ibadahnya untuk Allah. Menauhidkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai satu-satunya Tuhan yang maha sempurna zat-Nya, nama-namanya, sifat-sifatnya yang hakiki, yang tidak ada samanya. Tidak melakukan syirik apapun yang membatalkan tauhid ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah Ta'ala, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali dalam rangka mereka beribadah kepada. Hikmah syar'iyah diciptakannya jin dan manusia, yaitu hikmah syar'i yang bersifat syariat dalam rangka untuk beribadah kepada Allah, mengikhlaskan ibadah kepada Allah, tidak menjadi musyrik. Tetapi realitasnya, wa qalilum min ibadiyas syakur, kata Allah Ta'ala, hanya sedikit dari hamba-hambaku yang mau bersyukur. Wa ma aktsarun nas wal harasta bi mu'minin. Ini wa ma yu'minu aktsarun nas, mayoritas manusia tidak mau beriman. Meskipun engkau semangat, perhatian, berusaha untuk mengajak mereka beriman, tapi realitasnya mayoritas manusia tidak mau beriman. Mayoritas manusia dan jin mereka diadab oleh Allah Ta'ala dalam neraka. Kali dalamnya. Mereka orang-orang kafir, orang-orang kafir dengan berbagai jenis kekafirannya. Yang jenisnya termasuk musyrik, munafik. Yang selamat, yang menjalankan amanah itu. Beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menjalankan syariat. Syariat yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan sebagai amanah yang wajib dipikul, diemban. Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni, dalam rangka Allah mengampuni orang yang beriman, laki-laki dan wanita. Barakallahu fikum. Dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tiga golongan tingkatan umat yang beriman. Nah, ini di luar golongan orang-orang kafir, orang musyrik, orang munafik. Ini orang yang beriman. Kaum muslimin, kaum mukminin. Mereka terbagi menjadi tiga golongan. Sesuai dengan tingkatan keimanan mereka dan amalan mereka. Tingkatan mereka dalam jannah pun berbeda. Dan itu semua kembali kepada tingkatan keilmuan, tingkatan keimanan dan amalan. Kita silakan masing-masing kita mengukur diri kita, senantiasa menilai diri kita, di mana diri kita berada. Kira-kira dari tiga golongan ini. Ya, saat ini. Dan selama kita masih diberi kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita terus mujahadah untuk bisa mencapai tingkatan yang terbaik tentunya, yang tertinggi. Al-mujahidu manjahada nafsah. Seorang mujahid yang sejati, yang sesungguhnya, yang hakiki, yang berjihad untuk membenahi batinnya, menyempurnakan batinnya, jiwanya. Tiga tingkatan golongan itu dikabarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya, ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا. Kemudian kami wariskan Alkitab, kitab suci, kepada hamba-hamba kami yang kami pilih. Hamba-hamba yang dipilih oleh Allah berarti mereka pilihan. Mereka adalah orang-orang yang telah dapat hidayah, taufik oleh Allah Ta'ala, berislam, beriman. Dipilih oleh Allah Ta'ala. Diberi hidayah, taufik, berislam, beriman. Selamat dari kekufuran, kesyirikan, kemunafikan yang membatalkan keislaman. Tetapi mereka terbagi menjadi tiga. Faminhum zalimul linafsih. Di antara mereka ada yang menzalimi dirinya. Dengan kezaliman-kezaliman, pelanggaran-pelanggaran hak, pelanggaran-pelanggaran syariat yang sifatnya tidak sampai pada tingkatan kedzaliman yang terbesar, bukan zulmun azim yang merupakan syirik akbar, kufur akbar yang membatalkan Islam, iman, yang merupakan kemurtadan, tidak sampai pada tingkatan itu. Di bawahnya, puncaknya adalah kefasikan-kefasikan, dosa-dosa besar yang tahtal masyiah, masih pada batasan nasibnya nanti kelak di akhirat jika dia meninggal menghadap Allah tanpa tobat, meninggal menghadap Allah dengan membawa kedzaliman-kedzaliman itu, maka bainal amrain, antara dua perkara, insya'a afa anhu, jika Allah menghendaki Allah ampuni dia, dirahmati, dapat ampunan, bisa masuk langsung dalam jannah. Wa insya'adzabah, jika Allah menghendaki, dia diadab. Karena tidak diampuni, diadab dulu dalam neraka. Tapi tidak akan kekal dalam neraka. Tetap akan keluar. Karena dia punya dasar keimanan. Dia punya keislaman. Tidak batal dengan kemurtadan, tidak batal dengan kufur akbar, syirik akbar, syirik besar, kefirannya besar, tidak. Dia masih muslim, dia mukmin tapi lemah imannya, dia fasik. Ya, dengan dosa besarnya. Itu tergantung kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kan resikonya. Resiko jika wafat dalam dengan status ini. Nah, tingkatan berikutnya yang lebih baik dari itu adalah wa minhum muqtasid. Di antara mereka ada yang muqtasid. Ada orang yang dia senantiasa menjalankan kewajiban dan menjauhi larangan Allah yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Dia istiqomah dengan itu. Dia tidak disifati sebagai orang yang menghadap Allah dengan kedzaliman, melainkan dia menghadap Allah Ta'ala dengan status muqtasid, ya, dari kalangan hamba-hamba Allah Ta'ala yang soleh, dengan senantiasa menjaga ketaatan, istiqomah menjaga ketaatan kepada Allah. Kewajiban-kewajiban semuanya dijalankan, tidak ada yang ditelantarkan. Hal-hal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala dihindari, dijauhi oleh dia. Ya. Selain itu dia tidak menyempurnakannya dengan memperbanyak amalan-amalan sunnah. Dia menyederhanakan diri, mencukupkan diri dengan itu. Alhamdulillah. Tetapi bukan berarti, kata ulama, bukan berarti ya dia tidak pernah mengerjakan amalan sunnah. Ya, ada amalan-amalan sunnahnya, ada salat-salat sunnahnya, ada puasa sunnahnya. Tapi dia bukan termasuk orang yang menekuni, ya, dan mengumpulkan sebanyak-banyaknya, menyempurnakan dirinya selain kewajiban dan menjauhi hal yang diharamkan, menyempurnakan sebanyak-banyaknya tambahan sunnah, tidak. Namun bukan berarti tidak ada. Nah, jika ya lebih dari ini naik tingkatannya, yang menyempurnakan diri dengan terus mengumpulkan sebanyak-banyaknya amalan-amalan sunnah, maka naik ke tingkatan wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Golongan yang mendahului yang lainnya, golongan yang lainnya dengan al-khairat, dengan berbagai kebaikan-kebaikan, bukan hanya yang wajib, tetapi yang sunnah, semuanya dia upayakan sebanyak-banyaknya, dia tekuni, dia sempurnakan dengan itu, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang tertinggi. Lah itu tentunya target kita semua. Barakallahu fikum. Ya. Maka tidak boleh ya siapapun dari kita larut dalam kedoliman-kedoliman. Ya. Harus bangkit, bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, istighfar, membenahi diri, terus berjuang, mujahadah, bisa agar bisa sampai pada tingkatan yang terbaik. Itu yang kita harapkan masing-masing, cita-cita kita, masa depan kita, akhirat. Dan ini tentunya membutuhkan perjuangan, membutuhkan kesabaran. Kuncinya talabul ilm, ikhlaskan niat dalam rangka untuk mengikis kebodohan-kebodohan yang ada pada diri kita, dalam rangka untuk menyempurnakan keimanan kita, amal soleh kita, mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala, bisa dapat jannah, surga, banyak berdoa. Dan kita diperintahkan oleh Nabi SAW, jika meminta berdoa masuk jannah, maka minta jannatul firdaus, surga firdaus, surga yang tertinggi. Yang diatapi oleh aras Allah subhanahu wa ta'ala. Surga pertengahan dan yang tertinggi yang diatapi oleh aras Allah subhanahu wa ta'ala. As'alullah li wa lakum jami'an jannatul firdaus. Sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad. Wa akhiru da'wani alhamdulillah rabbil alamin. Wa ilahuna wa jazakumullah khairan. Subhanallah bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.